Bumbang jago, yeah, boom boom boom boom boom. Bumbang jago, abang jago. Sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Bikin diri pandai, jangan senang dulu, semua tinggal tunggu waktu. Ada yang manis, tapi itu bukan susu. Anak baru harus pujian, datang sekolah dia jagoan. Maaf jodang, sorry jodang, ampun bang jago. That this life is easy.